Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati saya tidak pakai mic, kedengeran nggak yang belakang? Istirahat ya Bu ya. Ya sekolahan aja ya, udah istirahat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, faina asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ibu-ibu yang semoga diberikan kepahaman dalam masalah agama dan diberikan amal saleh dalam kehidupannya insyaallah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Al-Qurufil Hijaiyah Abdul Fathi Sayyid Nada. Kita membicarakan tentang salah satu kitab adab dan kitab akhlak, sehingga seseorang mukmin dapat bertindak dan dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita masih dalam pembahasan adab dan akhlak seseorang mukmin terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Kemarin para asatid yang menggantikan ana telah mengajarkan bagaimana salah satu adab kepada Allah Subhanahu wa taala itu ikhlas. Kemudian senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghilangkan kesyirikan di dalam kehidupan ibadahnya. Maka adab yang keempat yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana seseorang mukmin itu diminta untuk senantiasa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya lebih daripada apapun yang ada di muka bumi ini. Ini merupakan satu persoalan yang sifatnya ghaib, satu persoalan yang sifatnya tidak mampu untuk dirasakan dan tidak mampu untuk dilihat. Karena kalau sudah kita bicara cinta, itu bicara bahasa hati. Makanya di antara akhlak dan adab seseorang kepada Allah itu apa? Akhlak dan adab dia kepada Allah itu bukan hanya dia takut, bukan hanya ketika dia itu mengagungkan Allah, tetapi salah satu adab seseorang mukmin kepada Allah itu adalah dia betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasul di atas apapun yang ada di muka bumi ini. Ini masalah berat loh. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja pernah salah ketika beliau mendefinisikan cinta dia kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah itu bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, bagaimana kedudukan aku di dalam hatimu wahai Umar?" Lalu kemudian Umar itu mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah aku mencintai diriku." Kemudian Rasulullah apa katanya? "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Hai Umar bin Khattab, kamu sungguh tidak akan beriman kepada Allah sampai kamu menjadikan aku lebih kamu cintai daripada anakmu, dirimu sendiri dan semua manusia. Baru kamu itu beriman. Ini kan susah. Seorang Umar bin Khattab saja pernah beliau itu salah mendefinisikan cinta dia kepada Rasulullah, walaupun akhirnya Rasulullah memberitahu dan membenarkan apa yang diyakini oleh Umar bin Khattab. Berarti masalah mencintai Allah dan Rasulnya itu perkara yang cukup berat. Karena itu merupakan salah satu puncak di dalam kita beriman kepada Allah, ketika seseorang mencintai dengan segenap jiwanya Allah dan Rasulnya di atas perkara-perkara yang lainnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, salah satu ada tiga perkara yang orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Salah satu orang yang mendapatkan manisnya iman adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu adalah orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan mencintai Rasul lebih daripada apapun. Itulah orang yang mampu merasakan manisnya iman. Sehingga gambarannya sebagaimana apa? Sebagaimana pernah terjadi seorang sahabat yang bernama Umar bin Hammam. Sehingga pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Dia mendengarkan Rasulullah membacakan sebuah ayat di dalam surat Al-Hadid. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi. Hei orang-orang mukmin, segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Umar bin Hammam ketika mendengarkan ayat itu dibacakan oleh Rasulullah, lalu kemudian dia berkomentar. Komentarnya apa? Komentarnya dia mengatakan, "Bah, bah, bah." Bah itu apa? Bah itu merupakan ucapan rasa keinginan hati yang besar. Jadi Umar bin Hammam mengatakan kepada Rasulullah, "Bah." Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar bin Hammam, "Ma yuhmiluka an taqulu hakadha?" Apa yang menyebabkan kamu ngomong kayak gitu? Kemudian Umar bin Hammam mengatakan, "Inni uridu an akuna sahajinuha." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin cinta sekali untuk menjadi penghuni surga itu yang engkau ceritakan seluas langit dan bumi luasnya surga itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Anta sahajinuha." Kamu itu menjadi penghuni surga itu. Kalau kita langsung pingsan itu diberitahu. Umar bin Hammam itu ketika diberitahu engkau menjadi penghuni surga itu, lalu kemudian Rasulullah berlalu. Kemudian Rasulullah berperang. Kemudian Umar bin Hammam masih membawa tamarot. Tamarot itu kurma-kurma kering, bukan kurma ajwa. Kurma ajwa kan mahal, 100 rial. Kurma-kurma kering. Saking kemudian sederhananya hidup para sahabat. Dia masih bawa kurma itu dengan tangan kirinya. Lalu kemudian dia berdialog dengan hatinya. Kalau saya inilah aku luhati hitamaratin lah hayatun tawilah. Kalau saya masih sempat makan kurma ini, hidup saya ini terlalu panjang. Sumaroma biha, dia lemparkan kurma itu, menyusul Rasulullah, kemudian beliau terbunuh. Dan akhirnya menjadi kabar gembira buat beliau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, menjadi penutup syurga. Kenapa sampai memakan kurma saja dia berani untuk tinggalkan, saking rindunya dia kepada Allah dan saking rindunya dia kepada surganya Allah. Sehingga orang-orang yang paling enak untuk kita beritahu dan orang yang paling enak diatur itu siapa? Orang yang cinta Allah dengan benar. Karena orang yang cinta Allah dengan benar, kalau kita ingatkan dengan ayat dan kita ingatkan dengan hadis, menjadi orang yang paling cepat tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dulu pernah saya sampaikan kan, ada seorang yang bernama Ummu Khamsa. Anak yang satu meninggal di peperangan, anak yang kedua meninggal di peperangan, anak yang ketiga meninggal di peperangan, gak nangis. Anak yang keempat, barulah kemudian dia sedih. Ketika ditanyakan kenapa engkau bersedih, aku gak punya anak lagi yang aku ajukan dan aku dorong dia untuk berperang di jalan Allah. Jadi cinta yang tumbuh di dalam hati dan cinta itu membimbing kepada cinta kepada Allah dan benar, maka sesungguhnya itu akan membuahkan tindakan yang paling manis dan itu akan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah kalau dia mencintai Allah. Sehingga kalau orang itu ingin merasakan manisnya iman adalah bagaimana dia memperhatikan, mengevaluasi seberapa besar cinta dia kepada Allah dan Rasulnya dan seberapa besar dia telah melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan. Imam Ibnu Taimiyah itu lalu mengatakan hati seorang anak manusia itu tidak akan pernah mendapatkan sempurnanya iman sampai hati itu dibagi menjadi tiga. Satu bagian itu adalah khauf, dia harus takut sama Allah. Karena hati seorang anak manusia yang tidak takut sama Allah pasti akan menjauh dari Allah. Yang kedua adalah roja, dia punya pengharapan kepada Allah. Sehingga ketika dia melakukan dosa, dia kemudian tidak takut sama Allah. Kalau dia melakukan dosa, dia berharap supaya Allah mengampuni. Dan kemudian yang ketiga itu apa? Mahabbah. Dia harus punya rasa cinta kepada Allah. Maka ketika hati anak manusia itu merangkum tiga perkara ini, maka dia menjadi orang yang paling beriman dan menjadi orang yang mampu merasakan manisnya dan lezatnya amal saleh. Kapan kita mempergunakan khauf? Mempergunakan khauf itu kalau kita mau berbuat dosa. Tiba-tiba ada tawaran dan iming-iming berbuat dosa, maka kita pergunakan khauf. Allah itu keras ajarnya. Kapan kita mempergunakan roja? Mempergunakan roja itu ketika kita telah melakukan dosa. Kalau sudah melakukan dosa, ya sudah berharap semoga Allah betul-betul mengampuni. Jangan dibalik ya. Kalau orang mau melakukan dosa, dia roja, dia pasti akan berbuat dosa. Saya akan berbuat zina, gak apa-apa, Allah kan maha pengampun. Salah. Kalau dia mau berbuat dosa, pergunakanlah sifat khaufnya. Kalau dia telah melakukan dosa, pergunakanlah sifat rojaknya. Dan yang membungkus dua amalan itu dengan sifat cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada seseorang kepada Allah. Tapi ternyata walaupun ini merupakan perkara yang harusnya menjadi kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban hamba kepada Allah, ternyata ada yang namanya ranjau-ranjau yang selalu menghalangi kita untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ranjau itu dibuat oleh siapa? Oleh setan. Dan kemudian perangkap itu sengaja dibuat oleh setan untuk mencerai-beraikan seseorang hamba dari jalan Allah yang lurus, supaya tidak mampu mencintai Allah dengan benar. Apa sih penghalang-penghalang yang bisa menjadikan penghambat bagi seseorang untuk mencintai Allah? Allah terangkan di dalam Al-Quran ada 5 tempat. Yang pertama yang bisa menghalangi orang untuk mencintai Allah dan Rasulnya itu apa? Yaitu orang yang mengikuti warisan dan tradisi nenek moyang. Dibuka surat Al-Baqarah 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapatkan pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengikuti wabah apapun dan tidak mendapat petunjuk. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alqaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'kiluna shay'an wa la yahtadun. Salah satu dari perangkap yang dibuat oleh setan untuk menghalangi orang untuk mencintai Allah itu apa? Ngikutin warisan tradisi nenek moyang. Sehingga apabila dikatakan kepada mereka, ikuti Allah, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan mengatakan, enggak, saya akan mengikuti tradisi nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang itu Allah katakan, layakilun, tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini ternyata banyak loh orang yang ketika mencintai Allah, lalu akhirnya dia terjatuh, terjerembab dalam rangkap ini. Selalu akhirnya mengalahkan agamanya Allah dengan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Selalu mengalahkan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan selalu mengalahkan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Dengan selalu mengatakan bahwasanya apa yang kita dapatkan dalam tradisi itu adalah lebih benar untuk menjadi petunjuk. Ini kan musibah. Gimana orang bisa mencintai Allah kalau dia ternyata hatinya split pecah? Dia satu sisi beribadah kepada Allah, tapi dalam kehidupan tidak mau memakai aturan Allah. Itu kan orang yang bimbang. Kamu, siapa yang kamu sembah? Allah. Siapa yang kamu salat? Kepada Allah. Kepada siapa kamu berdoa? Kepada Allah. Kemana kamu menghadap ketika di masjid? Kepada Allah. Nanti ketika kamu nikah, oh bukan pakai aturan Allah, pakai aturan tradisi. Kalau kamu nanti kemudian menyekolahkan anak, oh bukan pakai aturan Allah, pakai aturan hari ini. Menghalangi dari jalan Allah yang lurus kan? Sedangkan kalau ditanya, kamu kalau ke haji kemana? Tempatnya Allah. Kalau umrah kemana? Ke rumahnya Allah. Tapi kalau kamu menikahkan anak, oh bukan aturan Allah, nanti dulu. Itu kan split, itu kan pecah orang semacam itu hatinya. Pecah ya, betul ya? Pokoknya pecah lah. Masa sok ngomong Inggris aja, gak cocok. Hatinya pecah akhirnya. Kenapa? Karena dia akhirnya lebih mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Sehingga berapa banyak kebenaran ketika disampaikan akhirnya menjadi mentah. Kebenaran itu disebabkan kok beda ya dengan apa yang diajarkan oleh nenek saya dan kakek saya. Kok beda ya dengan apa yang ditinggalkan dalam tradisi masyarakat kita. Itu kan menjadi musibah, orang gak akan bisa mampu mencintai Allah. Saya pernah punya pengalaman itu, saya bagi. Saya itu, pernah cerita atau belum ya? Saya ini pernah di tempat kampung saya, di Kudus. Yang belum pernah ibu-ibu datang ke rumah saya yang di Kudus. Walaupun saya nikah juga gak datang. Gak percaya. Ada sebuah masjid. Masjid itu adalah masjid yang kita sholat di situ berjamaah. Ternyata di masjid itu ada kuburannya. Kuburannya itu bukan kuburan yang kelihatan banget, itu enggak, kuburan yang biasa. Lalu kemudian ada seorang tamu dari teman anak ketika sholat di masjid tersebut, kemudian beliau mengatakan, "Akhi, itu kelihatannya ada kuburan." Enggak. Ada kuburannya memang, tapi di depan masjid sudah ada pagernya, enggak apa-apa. Enggak, di dalam pagar masjid di dekat mihrab. Saya ngecek, ternyata memang betul ada kuburannya. Sudah kan? Saya lalu nanya-nanya kepada bapak. Saya tanya, apakah itu kuburan orang yang sholih atau kuburan orang yang dikeramatkan? Enggak. Contohnya apa? Karena tidak ada orang yang tahu kuburan itu kuburan siapa. Karena memang masjid kita di Kudus itu depannya itu kubur, tapi kubur itu berada di lahan yang berbeda. Sebenarnya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi mungkin ada yang nyempil, nyempil itu masuk ke dalam tanah masjid dan dikuburkan di tanah masjid. Saya lalu kemudian mencoba membaca kitab dulu sebelum membicarakan itu. Ternyata kesimpulan saya di antara perbedaan pendapat para ulama meyakini bahwasanya sholat di dalam sebuah masjid yang terdapat di dalamnya kubur itu enggak boleh. Yakin itu betul-betul berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak. Salah satunya hadis yang mengatakan laknatullah ala yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan mereka itu menjadi masjid. Lalu saya sama ngomong sama bapak, bapak bilang enggak bisa ngomong sama orang yang telah menguasai masjid itu. Saya tidak mau seudon. Saya kemudian mau mendatangi. Saya bawa kitab-kitab itu. Ada kitab-kitabnya Imam Syafi'i itu ada Majmu' Syarh Muhaddab miliknya Imam Nawawi, Kifayatul Ahyar miliknya Abu Syuja. Kemudian beberapa kitabnya dari Madhab Syafi'iyah. Saya baca, lalu kemudian saya datangi kiai yang diberikan amanah untuk mengelola masjid itu. Saya sampaikan baik-baik. Beliau hanya nerima ngomong baik. Saya dengan akhlak yang baik, mencoba berakhlak yang baik kepada beliau. Lalu kami membaca kitab itu. Karena beliau adalah orang yang bisa membaca kitab. Beliau baca, saya baca. Setelah selesai, kesimpulannya gimana Pak Yai? Kesimpulannya adalah kan, gak boleh kan di dalam masjid itu ada kuburannya. Iya. Sekarang saya ngomong, kalau gitu bagaimana dengan masjid kita ada dua kuburan di samping kanan dan di samping kiri mihrab. Gimana kalau kita apa pindahkan dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf kita pindahkan di tempat bersama-sama orang mukmin yang lainnya saja. Kemudian beliau tutup itu kitab saya. Tutup kitab saya satu-satu. Kok ditutup? Terus beliau bilang sama anak, gini loh mas, mbahmu dan mbah saya kan sama-sama kiai. Mbahnya beliau memang kiai, mbah saya memang kiai. Nah sama-sama di Al-Azhar. Ya sedih. Kalau ternyata apa yang kita dapatkan di masjid ini salah, pasti yang akan membenarkan dan pasti akan membetulkan itu kiai kita atau mbah-mbah kita. Jadi mbah-mbah kita itu pasti sudah membenarkan. Saya bilang, mbah, Pak Yai, mbah kita ini belum tentu benar loh. Bisa jadi mereka belum membaca kitabnya, bisa jadi belum membaca hadisnya, dan bisa jadi belum tahu tentang kebenaran itu. Tapi kesalahan itu tidak mengurangi mereka sebagai seorang kiai dengan amalan yang banyak. Manusia itu salah itu biasa, Pak Yai. Kita yang harusnya tahu ilmunya, lalu kemudian kita harus memindahkan. Tapi beliau masih ngotot, kemudian beliau katakan, enggak gitu. Loh, di kitab tadi kan sama-sama kita baca, Pak Yai. Itu kan di kita. Saya bingung, Pak. Kalau di dalam bahasa masyarakat itu harus, dalam masyarakat itu kamu harus tahu bedanya antara kitab dengan masyarakat. Intinya apa? Intinya akhirnya kuburan itu susah untuk dipindahkan dan tidak dipindahkan sampai sekarang. Yang saya sesalkan adalah, yang saya ambil pelajaran adalah bukan masalah tentang kuburan itu saja. Tetapi yang saya sesalkan adalah ketika beliau mampu membaca kita, lalu kemudian dia tahu maknanya beliau itu. Tapi beliau mengatakan, itu kalau salah pasti sudah dibenarkan oleh kakek-kakek saya, kakek kamu dan kakek saya. Selesai. Akhirnya apa? Orang akhirnya meninggalkan agama Allah disebabkan karena taklid mereka kepada warisan dan tradisi nenek. Padahal tradisi nenek moyang itu harus kita tahu. Itu namanya uruf dalam bahasa usul fikih. Uruf itu apa? Uruf itu kebiasaan dan adat. Uruf itu ada yang diterima dan ada uruf yang tidak bisa diterima. Kapan uruf itu diterima atau tata cara itu diterima? Kalau sejalan dengan perintah Allah dan perintah Rasul. Tapi kalau adat istiadat itu tidak sama dan bertentangan dan berlawanan dengan perintah Allah dan perintah Rasul, maka wajib untuk meninggalkan itu. Apa ada uruf yang sifatnya itu diterima oleh Allah dan Rasulnya? Ada. Apa? Memuliakan tamu. Orang-orang Jawa itu kan kalau memuliakan tamu kan luar biasa. Ayo Pak mampir makan, walaupun dia nggak masak di rumah. Yang penting nawarin itu saja. Itu kebiasaan, boleh gak itu diamalkan? Boleh, kenapa? Sejalan dengan perintah Rasul memuliakan tersenyum, dulu saya sampaikan kan tersenyum itu menjadi ciri khasnya orang Jawa ya, orang Sunda, ya orang Padang semuanya Makanya pernah ada seorang teman saya dari Filipina yang datang ke Kudus, lalu kemudian beliau itu saya beritahukan, nanti kalau diomongin orang harus senyum aja. Karena memang orang Filipina itu tidak tahu tentang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Karena di Libya kan ada orang Filipina, ada orang Australia, ada orang Hongkong juga ada. Maka beliau datang ke rumah saya, setiap ditanya sama orang, senyum. Setiap tanya lagi, senyum. Sampai kemudian ada seorang bapak-bapak datang kepada anak Ustaz. Itu teman, bukan Ustaz. Mas, itu temannya siapa? Teman saya, namanya Jamsiri. Itu saya tanya, senyum. Saya tanya namanya siapa? Senyum. Saya tanya dari mana? Senyum. Itu kebiasaan yang sesuai dengan syariat kita. Berarti boleh untuk dilakukan. Tapi ada nggak? Banyak nggak warisan tradisi nenek moyang tidak sejalan dengan perintah Allah? Banyak. Pemilihan weton ketika mau nikah, harus minjak telur ketika mau nikah, harus mandi dengan 7 bunga ketika menikah. Tolonglah infakannya bunga, kata saya aja, taman saya gak ada bunganya. Itu merupakan sesuatu yang berlawanan dalam perintah Allah. Kalau itu diikutin berarti dia kemudian menghalangi dari mencintai Allah. Karena tanda mencintai itu apa? Yaitu tunduk dan taat kepada orang yang dia cintai. Kalau cinta kita kepada Allah, ya harusnya taatnya kepada Allah. Makanya Allah katakan di sini, kenapa orang-orang musyrik itu akhirnya sulit bagi mereka untuk menerima ajaran Rasul? Karena mereka itu selalu mengatakan, apakah kita tinggalkan tradisi nenek moyang kita? Sehingga ada seseorang yang bernama Walid bin Mughirah, seorang musyrikin, ahli syair ini. Lalu dipilih oleh orang-orang musyrik, karena orang musyrik itu menyangka, Rasulullah ini, Muhammad ini tukang syair. Sudahlah, kita bantai dia dengan tukang syair yang terkenal. Mereka mendatangkan seseorang yang bernama Walid bin Mughirah. Lalu kemudian Walid bin Mughirah itu adalah orang yang paling terkenal tahu tentang syair. Bahkan saking dia tahunya tentang syair, dia itu sempat pernah ngomong, saya syair Arab itu tahu, baik syair yang jin maupun manusianya. Saking tahunya tentang syair. Walid bin Mughirah lalu mengarahkan langkah kakinya kepada Rasulullah, dibacakan Quran oleh Rasulullah. Lalu Walid bin Mughirah itu tunduk diam lalu mengatakan, ini bukan syair. Innahu la halawah wa innahu la thayyibah. Ini adalah sesuatu yang manis dan sesuatu yang baik. Ini tidak mungkin dipilih kata-katanya oleh mulut manusia. Walid bin Mughirah pulang. Orang-orang musyrik membumbung tinggi harapannya bahwasanya Walid bin Mughirah itu telah mematahkan argumennya Muhammad. Lalu Walid bin Mughirah, innahu laisa fi syi'rin, itu bukan syair. Itu betul-betul merupakan perkataan dari Rabb dan Maha Kuasa. Lalu ketika Walid bin Mughirah ini kemudian akan beliau itu kemudian masuk Islam, lalu kemudian orang musyrik mengatakan, atatruku alihata abainan. Satu saja pertanyaannya, apa kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kamu? Tentunya kamu tidak mau. Lalu akhirnya Walid bin Mughirah menolak untuk masuk Islam, walaupun hatinya telah meyakini kebenaran Al-Quran, tetapi dia lebih mengutamakan dan mendahulukan warisan nenek moyangnya. Jadi salah satu penghalang kita untuk mencintai Allah itu siapa? Ketika orang lebih mendahulukan apa yang ditinggalkan oleh warisan nenek moyang, dan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah, tetapi masih ngotot mendahulukan itu dari apa yang dikatakan Allah, tidak akan pernah beriman, sebagaimana kisahnya Walid bin Mughirah. Malu dah rasanya kalau orang itu semacam itu. Sekarang saya, orang itu apa ya, ketika mengamalkan agama itu kan selalu memilih-milih gitu. Kalau cocok diambil, kalau nggak cocok nggak mau. Padahal kalau ditanya kamu ibadahnya siapa, kepada Allah. Doanya kepada siapa, kepada Allah. Sujudnya kepada siapa, kepada Allah. Dzikirnya kepada siapa, dzikirnya kepada Allah. Tapi kalau kemudian cara ini bagaimana? Oh, bukan pakai agama Allah, bukan aturan Allah, aturan kita sebagai masyarakat. Itu kan Allah itu kan tidak akan sampai kepada cinta yang benar. Maka cinta yang benar itu adalah ketika dia mampu menutup lubang, yaitu adalah lubang untuk mengikuti tradisi nenek moyang, dia melompati itu, maka dia mampu untuk mendapatkan rasa cintanya yang benar kepada Allah. Dan inilah yang menghalangi orang musyrik ketika mereka itu susah untuk mendapatkan agama Allah, itu disebabkan karena taklidnya mereka. karena mereka mengikuti warisan tradisi nenek moyang, dan itu juga terjadi kepada pamannya Rasulullah. Siapa pamannya Rasulullah? Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin loh sama Allah, yakin bahwasanya keponakannya ini adalah Rasul. Tetapi apa yang menyebabkan Abu Thalib itu susah untuk mengucapkan kalimat syahadat? Bahkan ketika sakitnya yang berat, Rasulullah itu katakan aslim hajju alaika indallah. Masuk Islamlah wahai Abu Thalib, supaya nanti aku mampu mendatangkan hujah di hadapan Allah kalau kamu itu mengucapkan syahadat. Tapi saat itu ada siapa? Abu Jahal dan Abu. Mereka melotot dan mengatakan, kamu tinggalkan agama nenek moyang kamu. Akhirnya menjadikan Abu Thalib betul-betul mati dalam keadaan musyrik. Apa yang didapatkan oleh Abu Thalib? La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dhadahin minan nari yablughu umma kabbihi yablami umma dimahihi. Sesungguhnya Abu Thalib moga-moga dia mendapatkan keringanan karena syafaat yang aku kirimkan buat Abu Thalib. Maka dia akan mendapatkan ringannya api neraka, ditaruh di atas api neraka, terkena dari bagian apa ini, sandalnya atau bagian mata kakinya saja, tapi mampu mendidihkan isi otaknya, disebabkan karena dia lebih mendahulukan apa yang dikatakan oleh nenek moyang. Ini tangkap yang pertama, sehingga orang itu tidak mampu mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah perangkap mengikuti kepada orang-orang yang dianggap berilmu tetapi ternyata meninggalkan dalil yang benar. Dibuka surat At-Taubah ayat ke-31. At-Taubah 31. Takhadu ahbaruhum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka senantiasa menjadikan rohib dan pendeta menjadi tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku kepada kesesatannya siapa? Kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kesesatan orang Yahudi dan Nasrani adalah menjadikan pendeta mereka itu bagikan tuhan sesembahan selain Allah. Ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yang ketika mendengarkan ayat ini beliau protes sama Rasulullah. Kan protes ya, menyampaikan perasaannya. Beliau katakan, "Lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka ya Rasulullah." Kata siapa, "Kami itu menyembah pendeta." Kemudian Rasulullah katakan, "Bukankah kalau kalian dapatkan pendeta kalian mengharamkan? Kalian mengharamkan walaupun Allah mengatakan halal." Iya. Bukankah kalian kalau mendapatkan pendeta kalian ngomong halal, kalian halalkan walaupun Allah mengharamkan di dalam kitab Taurat dan Injil? Iya. Fatilka ibadatuh, itulah tata cara ibadah kalian kepada rohib-rohib kalian. Di antara perkara yang bisa menghalangi orang dari jalan Allah yang lurus untuk mencintai Allah itu apa? Yaitu adalah menganggap seseorang itu betul-betul maksum, terjaga dari kesalahan. Padahal tidak ada yang sempurna dari kesalahan kecuali adalah Rasulullah. Maka haram hukumnya seseorang muslim dan muslimah untuk mengikuti seorang ustaz, seorang kiai, seorang syekh kecuali berdasarkan kepada dalil yang disampaikan. Kalau tidak ada dalilnya, tinggalkanlah, sembari masih kita hormati keberadaan dia. Karena banyak orang yang akhirnya tertipu dengan bisikan setan, dia kan kiai, kalau kamu salah pasti akan ditanggung dosanya oleh dia. Itu kan ustadz yang ngomong, nanti kalau salah biar ditanggung sama ustadznya. bisa. Karena tidak ada yang namanya dosa tanggung menanggung dan gendong menggendong, itu tidak ada kelak pada hari kiamat. Maka di antara perkara yang bisa menjadikan orang itu berpaling dari jalan Allah untuk mencintai Allah tidak mampu, akhirnya apa? Karena lebih mengikuti perkataan manusia daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasul. Mari kita renungkan telunjuknya Imam Malik ketika Imam Malik itu menunjuk kepada kubur, lalu beliau mengatakan la yuqbal wa la yurad ila min sahibi hadzal kubur. Tidak ada yang dibenarkan dan tidak ada yang didustakan secara mutlak kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pantas untuk dibenarkan. Hari ini banyak terjadi taklid besar-besaran. Orang itu kalau mendengarkan orang fulan alim pasti menyangka pasti benar, padahal belum tentu loh. Oh, kalau enggak ustaz itu yang mengucapkan enggak afdol, enggak bisa. Ternyata apa? Yang namanya orang yang berilmu sekalipun juga punya tetap celah kesalahan dan celah kekurangan. Apa yang kita ikuti dari mereka? Yang kita ikuti dari mereka itu apa yang disampaikan sesuai dengan dalil atau tidak? Kalau ada dalilnya diikuti, kalau tidak ada dalilnya tinggalkan. Ustaz ngomong panjang lebar, dalilnya mana ustaz? Ini menurut saya. Bisa diikutin. Kalau kita mengikuti mereka lalu meninggalkan perkataan Allah, ini yang berbahaya. Karena apa? Karena salah satu dari penyebab orang itu terjerembab dan terperosok ke dalam lubang kehinaan dan tidak mampu cinta kepada Allah, karena lebih mendengarkan perkataan-perkataan orang yang dia anggap itu berilmu, padahal terkadang orang yang berilmu juga ada salahnya. Saya Umar Mita belum tentu loh benar apa yang semua saya sampaikan. Kalau tidak ada dalilnya tinggalkan saya. Tinggalkan siapapun kalau tidak punya dalil. Tapi kalau ada dalilnya, dibaca dalilnya sahih atau tidak, penjelasan para ulama itu sesuai atau tidak, selesai. Diikuti dan dihormati dia. Karena yang namanya ustaz itu punya celah kesalahan dan celah kekurangan. Saya belum tahu tentang kitab itu kenapa. Saya belum pernah punya kitabnya dan belum pernah membacanya. Itu wajar. Jadi ketika ada orang yang kemudian dikomentari atas apa yang dia sampaikan tidak ada ilmunya, itu jangan marah. Tapi bagi orang-orang yang kemudian selalu kemudian mencari ilmu itu, juga jangan terlalu ekstrim. Ekstrimnya apa? Kalau dia mendapatkan dua ustadz yang berbeda, semuanya punya dalil dan semuanya punya pendapat dan ada riwayatnya yang sahih, dihormati kedua-keduanya. Maka salah satu perangkap itu apa? Taklid buta kepada orang yang berilmu, yang ketika dia menyampaikan sesuatu tidak ada dalilnya, dianggap dia berilmu. Tapi dia menyampaikan tanpa ilmu, dia tetap ikutin, ini yang gak boleh. Perangkap yang ketiga apa? Taklid kepada para pembesar-pembesar, yang akhirnya pembesar tersebut menyesatkan kita dari jalan Allah. Bos kita, pemimpin kita, penguasa kita, kalau kemudian ternyata menetapkan sesuatu yang bukan datang dari Allah dan Rasulnya, tinggalkanlah mereka. Buka surat Al-Ahzab ayat 67 dan 68. Dari 67 dan 68. Dan mereka berkata, ya Rob, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rob, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Allah katakan, wa qalu rabbana, ya. Di antara salah satu perkara yang detail Allah ceritakan itu masalah apa? Masalah kehidupan akhirat. Bahkan percakapan penduduk neraka dan percakapan penduduk surga pun Allah kemudian abadikan di dalam Al-Qur'an. Padahal perkataan ini belum diucapkan. Ini yang nanti akan diucapkan oleh penduduk neraka. Kenapa Allah begitu detail menceritakan tentang urusan akhirat kepada kita? Supaya mampu memberikan rasa gembira dan mampu memberikan rasa takut kepada hati seorang mukmin. Ya. Maka kemudian dikatakan di sini, waqalu rabbana inna ata'na sa'adatana wa kubara'ana fa'udallun nasabila. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami ini telah mengikuti para pembesar-pembesar kami. Pembesar itu umum, sesuatu yang tingkatan jabatannya lebih tinggi daripada kita, sesuatu yang lebih tinggi sosialnya dan statusnya daripada kita. Yaitu adalah sahadatana wa kubara'ana, dan para pembesar-pembesar kami, para pemimpin-pemimpin kami, fa'adallun nasabila, ternyata mereka malah menyesatkan kami dari jalan Engkau yang lurus. Rabbana atihim dikfaini minal adab wal anhum laknan kabiran. Ya Allah, berikanlah dua kali adab kepada mereka dan laknati betul mereka itu, ya Allah. Apa yang menyebabkan orang itu penghalang, menjadi penghalang antara dia dengan cintanya Allah? Kalau dia lebih mengikuti orang yang lebih terhormat kedudukannya daripada dia, dengan merasa dia kan bosku, dia kan pemimpinku. Walaupun apa yang diucapkan oleh bosnya dan pemimpinnya itu ternyata berlawanan terhadap apa yang dikatakan oleh Allah, dia lebih dahulukan itu, maka lambat laun dia betul-betul jauh betul dari cinta dari Allah dan Rasulnya. Banyak enggak para pembesar-pembesar semacam itu? Banyak. Orang yang kemudian ketika mendapati anak buahnya, lalu kemudian enggak usah sholat jamaah, udahlah nanti aja sholatnya jam 2. Kalau sholat kamu sholat Jumat, sekali-kali libur, ikutin semacam itu. Atau ketika penguasa menetapkan sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasulnya, diikuti. Dan itu juga menjadikan orang akhirnya kekal, yang menjadikan seseorang itu berada di dalam. Kemudian yang keempat, apa yang menghalangi seseorang itu untuk kemudian mendapatkan cinta dari Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya? Yaitu adalah mengikuti prasangka. Dibuka surat Al-An'am 116. Al-An'am. Mayan baca. Al-An'am surat keberapa? 6. Surat ke-6. Gak usah lihat indeksnya. Masa Al-Baqarah dicari indeksnya surat keberapa? 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini. Sebentar. Saya kemarin sampaikan ayat ini di kelas yang lain. Kebanyakan manusia di muka bumi ini betul atau salah? Dominasi masyarakat itu atau dominasi manusia salah atau benar? Jangan buru-buru jawab. Nanti kita lihat, perhatikan jawabannya dari Allah. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yep. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Allah yang mengatakan. Maka di antara perkara yang menghalangi kita untuk mengamalkan satu perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang harusnya itu dapat menumbuhkan pohon cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, itu apa? Yaitu adalah mengikuti kebanyakan manusia. Karena kita melihat manusia banyak melakukan, akhirnya kita melakukan. Ketika ditanyakan atas perkara dalil apa kamu melakukan itu, lalu mereka mengatakan, menurut kami ini adalah sah-sah saja. Ini namanya ittiba'ud dhon, mengikuti prasangka. Padahal prasangka itu lebih dekat kepada sesuatu yang salah daripada yang benar. Ketika ayat ini dibaca, subhanallah, kita akan mendapati ternyata mayoritas orang itu atau mayoritas hambanya Allah itu justru berada dalam kesalahan. Sehingga Allah katakan, wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikutin kebanyakan manusia, kamu lihat, wah, manusia berbondong-bondong melakukan itu, ayo kita lakukan. maka sungguh mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena sesungguhnya kebanyakan manusia itu mereka berprasangka dan mereka itu senantiasa membuat kebohongan kepada Allah. Yang diikuti itu ya Allah dan Rasulnya. Makanya di antara ciri orang yang melaksanakan sunnah itu apa? Terasing. Di tengah-tengah masyarakat yang banyak. Kenapa selalu mengatakan enggak boleh? Apa dalilnya enggak boleh? Ini dalilnya. Tapi kemudian dijawab, ah menurut saya enggak apa-apa. Kok menurut kamu? Siapa kita di hadapan Allah? Kan kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Sehingga apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan kebanyakan manusia itu selalu berada dalam kesesatan dan selalu berprasangka. Coba itu. Saya tuh kemarin membaca di VOA, Voice of Al-Islam, itu membaca. Ternyata ada konser penyanyi di Jakarta itu yang tiketnya itu jutaan. Orang itu nunggu dari habis subuh sampai malam belum dapat tiketnya. Itu sampai antri. Padahal dikatakan di situ bahwasanya penyanyi tersebut itu memuja setan. Siapa namanya? Ya, tahu tuh. Dan saya tahu penyanyi luar itu Michael Jackson. Subhanallah. Hal-hal semacam itu begitu banyak. Ibu masih ingat dulu ketika kita waktu saya kecil dulu ada potongan rambut itu yang dibuat perempuan itu motong rambutnya pendek-pendek disebut dengan KDM, korban demi mor. Itu semakin banyak dan Allah katakan wa ikuti aksara manfilati yudhilluka an sabila. Kalau kamu ngikutin prasangka manusia kebanyakan itu kamu tersesat dari jalan Allah yang lurus. Karena apa? Karena sesungguhnya orang-orang yang banyak itu selalu mengikuti prasangka, tidak mau mengikuti dalil yang diturunkan oleh Allah. Sehingga akhirnya apa? Selalu ketika dia melakukan tindakan, aktivitas yang ditakar itu timbangannya adalah menurut saya tidak apa-apa. Menurut saya tidak apa-apa. Sehingga akhirnya ketika dia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh hatinya, dia meninggalkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, semakin jauh dia dari Allah karena kemudian dia semakin mengikuti prasangka dia. Maka salah satu lawan ilmu itu apa? Lawan ilmu itu adalah orang yang senantiasa berprasangka. Orang yang berjalan di atas ilmu dan amal yang benar itu jumlahnya sedikit. Sehingga ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid, mendengarkan seorang sahabat muda yang berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sedikit. Umar bin Khattab heran dengan doa itu. Lalu dia tanya, kenapa kamu berdoa sebagai kelompok yang sedikit? Lalu pemuda itu mengatakan wa qalilum ma yashkurun. Sesungguhnya orang yang bersyukur itu kan sedikit, orang yang berakal itu sedikit, orang yang mendapatkan petunjuk itu sedikit, wahai Umar. Lalu kemudian Umar mengatakan kullu rujulin afqah min Umar. Ternyata saya ini bodoh. Ternyata semua orang itu lebih pintar daripada Umar. Bahkan untuk berdoa supaya dimasukkan kepada bagiannya sedikit saja Umar itu enggak tahu artinya apa. Lalu setelah itu Umar selalu berdoa kepada Allah semoga dia dimasukkan kepada kelompoknya sedikit. Wa in tutik aksara man fil ardh. Itu kan jelas pegangannya. Jadi terkadang kalau kita menilai apa yang dilakukan kebanyakan manusia itu salah atau benar, kalau kita ingin menilai hal itu salah atau benar, lihat kalau rame-rame orang melakukan, baru-baru banyak orang melakukan, hati-hati, ini mungkin gak benar. Kenapa? Karena Allah katakan wa in tutik mangkir arti yutin lukaan sabi ngikutin prasangka gak boleh. Kenapa? Hatinya orang mukmin itu hanya klop dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian tempat yang kelima yang menghalangi kita untuk mencintai Allah itu apa? Mengikuti hawa nafsu. Dibuka surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Al-Qasas ayat ke-50. Al-Qasas, Al-An'am tadi. Al-Qasas ayat 50. Maaf yuk kedengeran, jadi saya langsung mendengarin. Al-Qasas ayat ke-50. Coba dibaca. Siapa yang belum baca, bisa dibaca. Maka jika mereka tidak menjawab tantangannya, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih suka daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah katakan yang kelima, apa yang menghalangi orang itu untuk mengikuti Allah dan akhirnya tidak mampu mencintai Allah itu? Ketika mereka mengikuti hawa nafsunya, ngerti. Fa'ilam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi ilmin bighairi huda minallah innallaha la yahdil qawmal dhalimin. Wahai Muhammad, kalau kamu dapati mereka itu tidak mau taat sama kamu, jawabannya itu adalah karena mereka lebih mendahulukan nafsunya. Siapakah orang yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti sesuatu yang bukan datang petunjuknya dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak pernah memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat zalim. Sehingga orang-orang yang mereka itu menjadikan hawa nafsu itu lebih besar dan lebih dominan di dalam hatinya, dia tahu ilmunya tetapi akhirnya lebih mendahulukan apa yang dikatakan nafsunya, sungguh dia itu tidak akan pernah mendapatkan cinta dari Allah. Makanya orang yang paling beruntung itu siapa? Bukan orang yang mendapatkan dinar dan bukan orang yang mendapatkan dirham. Orang yang beruntung adalah qad aflaha man zakkaha, yaitu orang-orang yang selalu membersihkan nafsunya dan selalu mensucikan jiwanya. Dengan apa dia mensucikan? Dari berbagai macam hawa nafsu yang selalu ada di dalam tubuh kita. Karena barang siapa yang mengikuti nafsu dan hawanya, dia itu sebagaimana anak kecil yang sedang menyusu kepada ibunya, susah untuk dicabut sampai betul-betul disapih dari ibunya. Orang menyangka ketika orang melakukan hawa nafsu itu dia cukup sekali, enggak akan cukup. Setiap dosa itu tidak akan pernah mencukupkan kita dengan satu kali. Kenapa? Karena satu dosa itu selalu menarik dengan dosa yang lainnya. Dosa mata menarik kita untuk kemudian bicara. Dosa bicara menarik kita untuk memikir. Dosa memikir menarik kita untuk melangkahkan kaki. Dosa melangkahkan kaki mengajak kita kepada perbuatan yang haram. Makanya kemudian para ulama salaf mengatakan orang yang mengikuti hawa nafsu itu sebagaimana anak bayi yang menyusu kepada ibunya, susah untuk disapih. Sehingga berat orang itu untuk memisahkan dirinya dari hawa nafsu, tapi harus. Kalau enggak, ya berarti selama-lamanya anak itu tetap akan menyusu kepada ibunya. Karena tidak pernah ada kata cukup untuk dosa dan tidak pernah ada kata cukup untuk dunia. Dua hal itu yang tidak pernah mengenal kata kenyang. Sehingga kalau orang itu kemudian lebih mengikuti nafsunya, pasti tidak akan pernah dia mencintai Allah dan Rasulnya. Karena sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh nafsu itu apa? Hawa nafsu itu apa? Mencintai Allah dan mencintai Rasul. Masalah terbesar kita itu nafsu kita masing-masing, ibu. Masalah saya, masalah istri saya, masalah ibu, masalah suami ibu, itu cuma karena itu salah satunya. Kita ini kadang-kadang gampang mengalahkan orang, tapi susah mengalahkan diri sendiri. Udah ngerti marah itu gak boleh, tapi bisa marah. Walaupun akhirnya menyesal, marah lagi, ya marah lagi. Bukan berarti saya gak pernah marah, saya juga marah. Habis marah pasti menyesal, siapapun orang itu kalau habis marah menyesal tidak? Menyesal, tapi nafsunya. Jadi kalau dikatakan, hey jangan marah, shhh. Orang lagi marah dia mau ini. Lima perkara yang akhirnya menjadikan orang itu terhambat, terperosok, terjerembab ke dalam lubang sehingga tidak mampu mencintai Allah karena dia tidak mampu mengalahkan tradisi nenek moyangnya, tidak mampu mengalahkan perkataan manusia, tidak mampu mengalahkan perkataan pembesarnya, tidak mampu mengalahkan perkataan perkiraan dirinya, dan tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya. Dia tidak akan mampu mencintai Allah. Maka orang yang mampu mencintai Allah itu bagaimana? Kita pahami lawan katanya. Orang yang mampu meninggalkan prasangka berarti harus berilmu. Orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya berarti dia selalu beramal Orang yang kemudian mendahulukan apa yang dikatakan Allah daripada perkataan semua makhluk, barulah orang itu akan mendapatkan cinta dari Allah. Sering saya sampaikan berkali-kali, apa yang didapatkan oleh orang yang dicintai oleh Allah? Banyak. Dia pertama akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbu fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Panjang itu. Sampai orang-orang yang dicintai oleh Allah itu apa? Dijaga matanya, dijaga telinganya, dijaga tangannya, dijaga kakinya oleh Allah. Dari apa? Perbuatan dosa dan maksiat. Ketika dia dicintai oleh Allah apa? Allah kemudian akan memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Innallaha idza ahaba 'abdan ta'a Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulana. Wahai Jibril, aku ini jatuh cinta kepada seorang manusia. Lalu Jibril mendapatkan namanya, lalu Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga apa? Orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yang mereka nanti dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Siapa yang bisa mendapatkan kehormatan ini? Orang-orang yang dikatakan tadi oleh Rasulullah, orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dengan maka orang yang senantiasa mencari wajahnya Allah dalam kehidupan dunia dan senantiasa mencintai Allah, maka dialah yang akan mendapatkan kenikmatan untuk melihat wajahnya Allah kelak pada hari kiamat. Dan tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi di akhirat kecuali ketika mampu melihat wajahnya Allah. Sehingga kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, Ibn ahli jannati fi na'imihim Saya bersin lupa ya. Hadisnya, Ibna ahlul jannati fi na'imihim ittala 'alaihi nurun fawqa ru'usihim farafa wa absarahum fa idza rabbu azza wa jalla qad asrafa 'alaihim fa yaqulu assalamu alaikum ya ahlul jannah fa yanduru ilaihi wa yanduruna ilaihi fa la yaltafitu ila syai'in minan na'imi madam yanduruna ilaihi. Dan salah satu puncaknya itu apa? Orang yang mencintai Allah itu mendapatkan kenikmatan apa? Yaitu ketika dia dimasukkan surga, lalu mereka sedang menikmati surga, lalu tiba-tiba ada cahaya yang indah terang di atas kepala mereka, lalu mereka mengangkat kepala mereka melihat ke atas. Ketika mereka begitu kagetnya, kepala tanggung itu mendapatkan Allah tepat di atas kepala mereka tanpa hijab. Allah lalu mengatakan, assalamualaikum penduduk surga. Penduduk surga tidak mampu menjawab. Mereka melihat kepada Allah secara langsung, Allah melihat kepada penduduk surga secara langsung. Lalu mereka tidak mengedipkan mata mereka sedikit pun karena mereka nikmatnya bertemu dengan Allah. Abu Ja'far al-Thahawi di dalam Aqidah Thahawiyah mengatakan, orang tidak akan mungkin mendapatkan nikmat bertemu dengan wajahnya Allah kalau dia tidak pernah mencari wajahnya Allah dalam kehidupan dunia. Maka seseorang yang mendapatkan kenikmatan untuk melihat wajahnya Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa bersabar, beramal, semata-mata dia beramal dan bersabar itu yaitu untuk mendapatkan wajahnya Allah. Ini sesuatu yang patut diperjuangkan. Dan itulah cara kita untuk mencintai Allah. Ada tujuan yang paling agung, yaitu tujuan yang paling agung adalah supaya kita mendapatkan ridho dari Allah. Karena sesuatu yang paling berat dalam kehidupan kita sebagai mukmin itu apa? Ridhonya Allah. Dibuka surat At-Taubah ayat 72. At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga ada. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Allah katakan waridwanu minallahi, apa di situ? Waridwanu minallahi apa di ayatnya? Apa ayatnya? Waridwanu minallahi apa? Akibat. dan keridhaan Allah itu merupakan sesuatu yang paling berat dan paling agung dalam kehidupan kita. Sehingga wajib bagi kita, kenapa kita harus mencintai Rasul, lalu mengerti apa yang mencintai Allah dan Rasulnya, lalu harus mengerti perkara apa yang bisa menghalangi antara cinta kita kepada Allah, karena inilah yang pantas diperjuangkan oleh seorang hamba Allah. Siapa sih orang yang paling celaka itu? Orang yang hanya tahu tentang masalah dunia tapi gak ngerti tentang masalah Allah dan Rasulnya. Semoga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa mencintai Allah, senantiasa mencintai Rasulullah dengan benar dalam kehidupan kita. Karena perkara itulah yang menjadi roda penggerak di dalam kita beramal saleh dan di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Kalau mendapatkan ujian, sabar. Kenapa harus sabar? Karena ada wajah Allah yang siap menanti kita untuk kita lihat dengan kenikmatan ketika kita mengharapkan wajahnya Allah. Kalau mendapatkan cercaan, sabar. Kalau mendapatkan musibah, sabar. Kalau bangun di tengah malam susah, sabar. Karena sesungguhnya kita ini kemudian menginginkan supaya mendapatkan wajahnya Allah. Sabar di tengah malam itu bukan sabar tidurnya loh, yang ngantuk tapi kemudian sabar. Ya, itulah pentingnya seseorang untuk mencintai Allah, mengalahkan cinta dia kepada hawa nafsu dan cinta dia kepada prasangka dan cinta dia kepada tradisi nenek moyang. Mulai hari ini saya khusnudzan betul, saya berbaik sangka betul. Mulai hari ini ibu-ibu sudah mulai mencintai Allah dengan betul. Jadi bukan hanya sholatnya untuk Allah, doanya untuk Allah, tapi urusan yang lain bukan Allah, jangan. Kalau nanti menikahkan, maka menikahkanlah anaknya dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau nanti mempunyai cucu, peliharalah dan didiklah dengan cucu ya. Iya. Kan udah ada yang punya cucu kan? Nanti kemudian bagaimana itu dididik supaya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Nanti pekan depan, nanti kita akan membahas apa buah manis dari mencintai Allah itu, contohnya apa. Ibu-ibu tahu gak ada berapa tipe orang yang mencintai Allah? Ada berapa tipe orang yang dicintai oleh Allah? Ternyata itu orang yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis itu ada 40 sifatnya. Ibu-ibu pengen tahu? Kata-kata di buku ada 40 sifat atau 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah. Abdul Badawi Al-Falfi, beli kitab ini karena memang saya rekomendasikan, kitab ini sangat bagus sekali. Salah satu perkara yang dicintai oleh Allah itu apa? Senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, contohnya saja, ingat. Jadi pernah Rasulullah itu mengirim pasukan, lalu kemudian ditunjuk ada salah seorang di antara pasukan itu yang menjadi komandannya. Lalu komandannya itu selepas sholat, jadi ketika dia menjadi imam, waladhdallin amin, lalu dia membaca surat yang lain, setelah itu membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, atau terkadang membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surat yang lain. Lalu ketika para sahabat ngomong, sudahlah cukupkan Al-Ikhlas saja atau surat yang lainnya, jangan disambung terus dengan surat Al-Ikhlas. Lalu komandan itu mengatakan, kalau kalian mau sholat bersama diriku ya kayak gitu, kalau nggak mau silahkan pilih yang lainnya. Akhirnya falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah, ketika pulang mereka mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah katakan, salhu bi ayyi shay'in yasna'u dzalika, tanya sama dia kenapa dia berbuat semacam itu. Lalu sahabat itu ditanya, kenapa kamu melakukan semacam itu? Li'anna sifatur rahman wa inni uhibbu an aqra'aha. Karena surat Al-Ikhlas itu di dalamnya ada sifat-sifat Allah dan saya cinta sekali ketika membaca surat Al-Ikhlas. Apa jawaban yang diberikan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah mendapatkan itu, Rasulullah lalu katakan, hubbuha iyyaha hubbuhu iyyaha adkhalahu jannah. Cinta dia kepada surat Al-Ikhlas memasukkan dia ke surga. Jadi salah satu sunnah kita untuk supaya dicintai oleh Allah apa? Terkadang kalau kita sholat, asalkan sholat kan kita membaca walaupun mudah dibikin membaca surat Al-Baqarah misalkan. Membaca surat Al-Baqarah mustahil. Ayat terakhir. saya mengatakan membaca surah Al-Baqarah itu dalam hati saya mustahil. Misalnya. Maka ketika habis membaca surat Al-Baqarah lalu kemudian membaca surat Al-Ikhlas, atau membaca habis An-Naba lalu kemudian surat Al-Ikhlas, atau surat Al-Ikhlas lalu disambung dengan surat yang lainnya. An-Naba itu amayata sa'alun. Iya, itu contohnya saja. Di antara perkara-perkara yang lainnya itu apa? Banyak, dan kita tidak bisa menyebutkan satu persatu dalam satu majelis. Ini yang kita sampaikan, nanti kita akan teruskan. Ada pembahasan tawakal, ada yang unik dalam pembahasan tawakal nanti insya Allah. Lalu kita akan membahas apa buah manis di dalam kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang aku saya sampaikan. Sekaligus ada pertanyaan itu, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Saya memohon maaf. Saya mohon maaf nanti pekan depan saya tidak bisa ngajar. Karena saya ada rencana untuk mengisi kajian di luar kota. Lalu kemudian setelah selesai dari itu mengurus KTP istri saya. Jadi mungkin dibutuhkan waktu yang cukup lama. Saya takutnya kalau hari Selasa belum datang, sehingga kemudian lebih baik dipersiapkan mulai sekarang. Moga-moga setelah Selasa depan tidak libur-libur lagi, insya Allah. Jadi nanti biar diatur oleh bagian-bagian majelis taklimnya siapa yang pengen menggantikan. Yakin tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kita tutup dengan kafaratul majelis, tolong disiapkan. Untuk bahasa Arab, saya ingatkan besok diajukan hari Rabu yang ikut bahasa Arab. Setengah delapan. Sebelah sana. Nah, ikut bahasa Arab. Sudah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Terakhir kalinya, ibu-ibu sudah hafal tentang doa untuk meminta cinta dari Allah? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba mayuhibbuka wa hubba. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yukarrikuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ya hafalkan ibu-ibu, ini termasuk doa yang cukup dalam maknanya dan cukup kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.